بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pendengar radio Roja di Cileungsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota-kota lain yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, juga pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Suruh TV, pemirsa Lasmaul Husna TV, juga pemirsa Asil TV dan TV-TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita, juga para netizen melalui akun media sosial manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil Itiqad. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas nama-nama dari hari kiamat. Kita masuki sekarang ke bab yang berikutnya, Al-Maut, kematian. Salah satu kandungan dari beriman kepada adanya hari akhir adalah meyakini adanya kematian. Karena kematian ini termasuk di antara mukaddimah datangnya hari akhir. Makanya disebut dengan sebutan Al-Qiyamatu Sughra atau kiamat kecil. Yang dimaksud dengan kiamat kecil adalah wafatu kulli syakhsin inda intihai ajalihi, yaitu wafatnya seseorang ketika ajalnya tiba, lalu kehidupan dia berpindah dari satu negeri ke negeri lain, dari negeri dunia ke negeri akhirat di alam barzakh. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan hamba-hambanya tentang kematian, bahwa semua manusia itu pasti mati, agar mereka itu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan memperbanyak melakukan amal-amal soleh, bertobat dari semua amal-amal buruk. Karena ketika kematian ini datang, dia menjadi penutup amal manusia, yang kematian ini tidak bisa ditunda walaupun sesaat, walaupun hanya sedetik, juga tidak bisa diminta dengan cara untuk diajukan, dipercepat dari waktu ajalnya, tidak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hey orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang berbuat demikian, siapa yang melalaikan zikrullah, melalaikan terhadap mengingat Allah, terlalaikan oleh dunia, terlalaikan oleh harta dan anak-anak, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang akan rugi. Dan berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Pas datang sakaratul maut, lalu kalian yang mengalami sakaratul maut ini berteriak, berseru kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau tidak menunda ajalku sebentar saja? Aku akan bersedekah terlebih dahulu dan aku ingin menjadi golongan orang-orang yang soleh." Sebelum sakarat dia enggak sempat sedekah. Sebelum sakarat dia tidak sempat beribadah beramal soleh. Pas sakarat tiba, tanda kematian sudah di pelupuk mata, dia baru berseru, "Ya Allah, tolong tunda sebentar saja masa-masa kematian saya. Saya ingin beramal soleh dulu, saya ingin sedekah dulu." Apa kata Allah? "Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'aluha." Allah ini sekali-kali tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Ayat ini memberi peringatan kepada kita, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Karena ajal itu selalu mengintai. Ketika ajal sudah tiba, enggak bisa ditunda dan diakhirkan walaupun sekejap. Dalam surah Ali Imran 185, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan banyak lagi ayat-ayat lain tentang masalah kematian. Diingatkan kita semua oleh Allah, kita itu pasti mati loh. Dan kan kita, seluruh alam jagat raya ini hancur musnah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi itu pasti binasa, ya. Yang abadi hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu disebut dengan kiamat kecil, sedangkan hancurnya alam jagat raya disebut dengan sebutan kiamat besar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kitab Majmu'ul Fatawa, kata beliau, "Wa huwa subhanahu wa ta'ala fi suratil wahidah yadhkurul kiamat al-kubra wa sughra kama fi suratil waqiyah, fa innahu dhakara fi awwaliha al-kiamat al-kubra wa anna an-nas yakununa azwajan thalathah." Kata Syekhul Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat menjelaskan, menerangkan dua jenis kiamat, kiamat kubra dan kiamat sughra. Yaitu dalam surah Al-Waqi'ah. Di awal surah Al-Waqi'ah ini Allah menerangkan tentang kiamat besar. Lalu setelah kiamat besar terjadi, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Ada As-Sabiqun, orang yang selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ada Ashabul Yamin, kelompok kanan. Dan ada Ashabul Shimal, kelompok kiri. Itu penggolongan, tiga golongan manusia tadi seusai kiamat. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa li waqa'atiha kadhiba, khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbatha, wa kuntum azwajan thalatha." Kata Allah, apabila terjadi hari kiamat, kejadian kiamat ini bukan sesuatu yang dusta, bukan bohong, bukan dongeng, bukan sekedar cerita, tapi real, nyata. Khafidhatur Rafiah, kiamat ini menghinakan atau memuliakan, merendahkan atau meninggikan orang. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi ini sudah diguncangkan dengan sehebat-hebatnya. Terus wabussatil jibalu bassa, gunung-gunung pun dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbatha, dan gunung itu yang tadinya kokoh kuat terdiri dari batu cadas kemudian berubah menjadi butiran-butiran pasir yang halus. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian terbagi kepada tiga kelompok. Ini di awal surah Al-Waqiah diterangkan tentang Al-Qiyamatul Kubra atau kiamat besar. Nah, kemudian di akhir surat ini diterangkan tentang Al-Qiyamatul Sughra atau kiamat kecil berupa kematian. Sejak mulai ayat 83 dan seterusnya, Allah berfirman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falaula idza balagatil hulqum. Kenapa mereka tidak bisa atau kalian tidak bisa mencegah ketika ruh ini sudah ada di tenggorokan, sudah dicabut, kemudian sudah berada di tenggorokan ini. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami saat itu lebih dekat kepadanya dibanding kalian tapi kalian tidak bisa melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin, seandainya kalian ini tidak di bawah kekuasaan Allah, kalian bebas menguasai diri sendiri, tarjiunaha in kuntum shodiqin, kenapa kalian tidak kembalikan lagi itu ruh ke badan kalian kalau kalian benar. Tapi ternyata tak ada seorang pun, sekafir apapun, sehebat, sekuat, seberkuasa apapun orang, gak bisa menolak kematian. Ketika nyawa dicabut oleh malakul maut, gak bisa dibedol lagi, ditarik lagi, dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, gak bisa. Lalu kata Allah, fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun kalau orang yang mati tadi termasuk kelompok pertama al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itulah sabiqun, orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Para ulama menyatakan mereka ini golongan orang-orang yang tidak hanya melakukan amalan-amalan yang fardu, tapi juga yang sunnah. Fardu kalaku sunnah kalampah, tidak hanya menjauhi hal-hal yang haram tapi juga yang makruh dijauhi. Itu as-sabiqun, itu al-muqarrabun. Apa balasan yang Allah berikan kepada al-muqarrabun? Farauhun wa rawihanun wa jannatun na'im, bagi mereka akan ada ketentraman, kenyamanan jiwa, ketentangan batin, waroihanun, rizki yang melimpah, wa jannatun na'im, dan surga yang penuh kenikmatan. Yang semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam golongan al-muqarrabun ini. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau orang yang mati tadi termasuk golongan kanan, ashabul yamin, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu wahai para golongan orang-orang yang kanan. Ini juga ahli surga. Tapi sebaliknya ini ashabu shimal yang terakhir, waliyadu billah, semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan ketiga ini nih. Allah menyatakan, wa amma in kana minal mukadzibin dhallin, adapun kalau orang itu termasuk golongan orang-orang yang mendustakan dan juga sesat, fanuzulum min hamim, Mereka akan memperoleh jamuan, hidangan berupa air yang hamim yang sangat panas yang mencapai puncak panasnya air. Wa tasliyatu jahim, juga dijerumuskan ke dalam neraka jahim wal'iyadzu billah. Jadi satu surat ini, surah Al-Waqiah, awalnya berbicara tentang al-qiyamatul kubra atau kiamat besar, hancurnya alam jagat raya ini, dan di ayat-ayat terakhir dari surah ini menceritakan tentang al-qiyamatul sughra, yaitu kiamat kecil berupa matinya seseorang, kemudian terbagi menjadi tiga golongan manusia. Ketika mati, ruh seseorang dicabut jasadnya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menisbatkan, mengaitkan, menyandarkan wafat atau kematian ini kepada dirinya, kepada Allah. Maknanya Allah yang mewafatkan, Allah yang mematikan. Seperti Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42, Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika matinya. Siapa yang mewafatkan, siapa yang mematikan orang? Allah. Di dalam ayat ini disebut begitu. Kadang-kadang kematian disandarkan, dinisbatkan, dikaitkan kepada para malaikat. Para malaikatlah yang mewafatkannya, bukan Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tercantum dalam surah Al-An'am ayat 61, Allah menyatakan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka para malaikat utusan kami mewafatkan dia dan mereka tidak lalai sedikit pun. Ayat ini menjelaskan yang mewafatkan orang itu para malaikat, rombongan, beberapa malaikat. Juga dalam surah Al-Anfal ayat 50 Allah menyatakan walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kata Allah, seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat azab. Para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka, belakang-belakang mereka sambil menghardik, rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Jadi ayat ini pun menjelaskan bahwa yang mewafatkan itu para malaikat. Banyak, tidak hanya satu malaikat. Di ayat pertama tadi menyatakan Allah yang mewafatkan. Di ayat yang kedua ini menyatakan para malaikat yang mewafatkan. Di ayat yang lain yang mewafatkan bukan Allah, bukan para malaikat, tapi satu malaikat yang disebut dengan Malakul Maut. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu. Ayat ini menerangkan bahwa yang mewafatkan kalian itu malakul maut. Jadi ada tiga keterangan. Di satu keterangan yang mewafatkan adalah Allah. Di keterangan yang kedua, yang mewafatkanlah rombongan para malaikat. Di keterangan yang ketiga, yang mewafatkan adalah malakul maut. Mana yang benar? Tentu saja semua benar, semua ayat Allah. Tapi kenapa berbeda-beda? Perbedaan penjelasan ini justru memberikan keterangan yang saling melengkapi. Tidak saling bertolak belakang, tidak ta'arud, tidak tanakud, tidak kontradiktif, tidak bertubrukan, bertolak belakang antara satu sama lain, akan tetapi justru saling melengkapi. Adapun di ayat pertama tadi, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah lah yang mewafatkan satu jiwa ketika datang kematiannya. Di sini disebutkan Allah lah yang mewafatkan. Karena apa? Karena Allah yang menetapkan kematian orang tersebut. Yang mentakdirkan, yang memutuskan. Allah sebagai decision maker-nya, sebagai pembuat keputusannya. Maka boleh kita katakan yang mematikan orang itu Allah. Adapun sebagai eksekutor kematian adalah malakul maut. Malakul maut yang melaksanakan ketetapan Allah tersebut. Dia yang mencabut nyawanya. Makanya tak heran juga bila ayat menyatakan yang mewafatkan itu malakul maut. Disebutkan juga yang mewafatkan rombongan para malaikat, karena ketika malakul maut datang menjemput ajal seseorang, itu disertai dengan rombongan para malaikat. Bisa malaikat rahmat, bisa malaikat azab, tergantung siapa orang yang akan mati tersebut. Kalau yang akan mati tersebut seorang mukmin yang soleh, maka yang mengiringi malakul maut adalah para malaikat rahmat. Wajah mereka ceria, cerah, bercahaya, membawa kain kafan dari surga, membawa aroma wewangian dari surga, gitu ya. Kemudian duduklah rombongan malaikat rahmat itu di sekeliling orang mukmin yang akan mati itu. Hatta yaji'a malakul maut alaihi salatu wassalam wa jalasa inda ra'sih. Lalu datanglah malakul maut. Sampai malakul maut itu duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati. Lalu malakul maut itu berkata, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju keriduan Allah dan rahmatnya. Lalu keluarlah. Dicabut, diambil oleh malakul maut, lalu diestafetkan, dioffer ke malaikat rahmat yang menyertainya. Kalau orang itu orang mukmin. Tapi kalau orang itu orang durhaka, orang kafir gitu ya. Malakul maut datang dengan disertai rombongan malaikat azab. Wajah mereka hitam. Bengis, karakter apa ekspresinya menakutkan. Membawa kain kafan dari api neraka. Kemudian duduk di sekeliling orang kafir yang akan mati atau orang durhaka yang akan mati tersebut dengan radius sejauh mata memandang. Sampai datang malakul maut lalu berseru, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ila ghadabi minallahi wa sukhtihi. Hei jiwa yang buruk, keluar kamu. Menuju ampunan, menuju murka Allah dan kemarahannya. Ketika mau keluar susah, dicabut oleh malakul maut secara paksa. Seperti dicabutnya safud dari kain wol yang basah. Safud itu semacam logam, batang logam yang memiliki lengan-lengan. Ketika dicabut, nyangkutlah lengan-lengannya itu ke serat-serat kain wol tersebut. Dicabut secara paksa sampai putus urat-urat dan saraf-saraf orang tersebut. Lalu diestafetkan kepada rombongan malaikat yang menyertainya. Jadi ada tiga pihak yang berkaitan dengan kematian seseorang. Pihak pertama adalah Allah Azza wa Jalla sebagai yang mentakdirkan, menetapkan, memutuskan kematian seseorang. Kedua, eksekutor yaitu malakul mautnya. Ketiga, para malaikat berombongan yang menyertai malakul maut tersebut. Maka tiga-tiganya dijelaskan oleh Allah. Kadang-kadang Allah menyatakan Allah lah yang mewafatkan seseorang ketika datang saat kematiannya. Kadang-kadang Allah menyatakan para malaikat kami yang mewafatkannya karena memang berombongan. Kadang Allah menyatakan yang mewafatkan kalianlah malakul maut. Tiga-tiganya saling memberikan keterangan yang melengkapi, tidak saling bertolak belakang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kematian atau wafat ini ada dua jenis, sudah diterangkan. Ada wafat kubro, ada wafat sugro. Wafat kubro atau wafat besar adalah matinya seseorang. Oleh Imam Al-Qurtubi, mati itu dijelaskan secara detail memiliki empat kriteria. Kriteria yang pertama adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Kedua, putus hubungan antara ruh dengan jasad. Kalau berpisah ruh dengan jasad tapi masih ada hubungan, itu belum mati. Ketiga, berubah keadaan. Baik keadaan ruh ataupun keadaan jasad. Jasad kalau sudah terputus hubungan dengan ruh, ketika ruh itu berpisah dari jasadnya, itu jasad itu berubah sehari dua hari sudah berubah keadaannya, sudah kaku ya, lama-lama membusuk, kemudian memburuk, kemudian lama-lama ya habis ya. Itu kalau sudah dua kriteria tadi terpenuhi. Ya terpisah antara ruh dengan jasad, ya terputus hubungan ruh dengan jasad. Maka keadaan pun berubah. Dan yang keempatnya, berpindah dari satu alam ke alam lain. Itu disebut al-wafatul kubra. Wafat besar. Matinya seseorang yang memenuhi empat kriteria tadi. Pertama, terpisahnya ruh dengan jasad. Kedua, putusnya hubungan ruh dengan jasad. Ketiga, berubahnya baik keadaan ruh ataupun keadaan jasad menjadi membusuk. Dan yang keempatnya, berpindah dari satu alam ke alam lain. Dari alam dunia ke alam barzakh. Adapun yang kedua disebut wafat sughra atau kematian kecil terjadi pada tiga keadaan. Pertama, ketika tidur. Kedua, ketika pingsan. Keempat, ketika istilah orang sekarang disebut dengan sebutan mati suri. Mati suri belum mati beneran, nah, mungkin hidup lagi, mungkin hidup lagi. Pengalaman atau realita tentang hal ini banyak terjadi, ya. Orang semuanya mendengar. Yang disebut dengan al-wafatus sughra, wafat kecil. Kriterianya dua. Kriterianya apa? Kriterianya hanya satu saja, yaitu berpisah antara ruh dan jasad. Tapi ada tapinya, masih ada hubungan ruh dengan jasad tersebut. Dan ini terjadi pada waktu orang tidur. Ketika tidur, ruh keluar dari jasad. Tapi antara ruh dengan jasad masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh, kadang ada pengaruhnya kepada jasad. Seperti umpamanya ruhnya mengalami beberapa kejadian dan itu yang kemudian disebut dengan sebutan mimpi. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi, ada enggak efeknya pengaruhnya kepada jasad yang tidur di tempat tidur? Ya ada. mimpi umpama dikejar-kejar orang gila, dikejar-kejar serigala, harimau, kemudian teriak-teriak, jasadnya di tempat tidur terengah-engah, ya teriak, oh, tapi nggak bisa keluar suaranya. Kalau pada waktu anak-anak mimpi kencing, benar-benar itu jasadnya ngompol di kasur, gitu ya. Kalau sudah dewasa, mimpi apa namanya, mimpi kencing juga nggak bisa, nggak keluar ya, masih bisa ditahan. Hanya pada orang dewasa umpama mimpi melakukan hubungan suami istri, jasadnya benar-benar dia junub, mengeluarkan sperma ketika mimpinya, ada efek. Kadang-kadang mimpi loncat dari tempat tinggi, gebrug, jatuh ke bawah. Benar saja dia terguling dari kasur ke bawah. Masih ada hubungan antara ruh dengan jasad. Itu ketika tidur. Maka disebut dengan sebutan wafat, karena terpisahnya ruh dengan jasad. Tapi pada saat bangun, ruh itu oleh Allah dilepaskan kembali dan dikembalikan kembali ke jasadnya. Allah berfirman menerangkan hal ini di dalam Al-Quran. Nabi SAW pun menerangkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, kata beliau, ketika beliau pernah tertidur sehingga terlewat sholat, beliau menyatakan, innallaha qabadu arwahana haithu sya'a waraddaha haithu sya'a. Sesungguhnya Allah memegang, mencabut ruh-ruh kita sekehendaknya dan mengembalikan kembali ruh itu ke badan sekehendaknya pula. Mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wasalam tersebut, maka berkatalah Bilal, ya Rasulullah, akhada binafsi alladhi akhada binafsik. Wahai Rasulullah, Allah yang telah mengambil ruhku, dia jugalah yang telah mengambil ruhmu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang telah mewafatkan satu jiwa ketika matinya dan telah mewafatkan jiwa tersebut ketika belum mati pada saat tidurnya. Pada saat tidur juga disebut wafat. Allah wafatkan orang itu pada saat tidur. Lalu Allah tahan itu ruh bagi orang-orang yang sudah sampai saat kematiannya, saat ajalnya, dan Allah lepaskan lagi ruh bagi orang yang belum saatnya mati sampai tiba masa ajalnya kelak. Jadi ketika seseorang tidur, Allah cabut nyawanya dan Allah tahan. Bagi orang-orang yang sudah sampai ajalnya, tiba ajalnya pada waktu tidurnya, ruh itu tidak lagi dikembalikan, tetap dipegang Allah dan Allah putuskan hubungan antara ruh dengan badan tersebut. Tidak ada hubungan keterkaitan lagi antara ruh dengan badan tersebut. Mati. Tapi bagi orang yang belum saat tiba ajalnya, Allah lepaskan lagi itu ruh dan Allah masukkan kembali ke dalam jasadnya. Hidup lagi dan apa namanya, bangun lagi dia. Oleh karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur, beliau membaca doa. Tidur bangunnya itu diistilahkan dengan hidup, dengan mati dan hidup. Beliau menyatakan, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, amutu, aku mati. Mati yang dimaksud di sini adalah tidur. Wa ahya, dan aku hidup, maksudnya bangun. Makanya pas bangun tidur yang beliau baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah dia mematikan kami, dan hanya kepada dialah kita semuanya akan kembali. Yang dimaksud telah mematikan kami adalah telah menidurkan kami. Yang dimaksud telah menghidupkan kembali kami artinya telah membangunkan kami setelah tidur tadi. Tidur disebut dengan mati dan bangun disebut dengan hidup. Tapi mati kecil. Disebut mati karena dicabut ruhnya dari jasadnya. Disebut kecil karena masih ada hubungan antara ruh dengan jasad dan nanti akan dikembalikan kepada jasadnya untuk bangun kembali. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mayoritas mufassirin, para ahli tafsir, mereka menyatakan yaqbiduha qabdain, qabdul maut wa qabdun naum. Thumma fin naum yaqbidul lati tamutu wa yursilul ukhra ila ajalin musamma hatta yati ajaluha waqtal maut. Kata Ibnu Abbas dan para mufassirin, Allah mencabut ruh dua kali, dua jenis. Pertama mencabut ketika mati, yang kedua mencabut ketika tidur. Kemudian ketika tidur Allah mencabut nyawa orang yang sudah waktunya mati dan ditahan, tidak dikembalikan, dan Allah melepaskan kembali ruh ke jasadnya bagi orang-orang yang belum sampai saat kematiannya, sampai tiba masa ajalnya ketika dia harus mati nanti. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Dalam salah satu hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam ketika mau tidur membaca doa. Ini doa akan tidur. Doa akan tidur itu banyak, bukan hanya satu jenis bismika Allahumma amutu wa ahya saja, ya. Nah, termasuk salah satu yang sering beliau baca ketika mau tidur, beliau menyatakan bismika rabbi wadatu jambi wa bika arfauhu in amsakta nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Hafalkan doa ini, bagus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bismika, dengan menyebut namamu ya Rabbi, ya Allah. Wadatu jambi, aku letakkan rusukku. Wabika arfa'uha, dan dengan menyebut namamu, aku angkat lagi rusuk itu nanti ketika bangun. In amsakta nafsi, kalau engkau mau menahan ruhku ketika tidur, artinya mau mewafatkanku, faghfirlaha warhamha, maka ampuni jiwaku dan rahmati dia. Wa in arsaltaha, dan apabila engkau mau melepas kembali ruh tersebut ke jasadku, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga ruh hamba-hambamu yang soleh. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi apa namanya, baik mati dengan mati yang sebenarnya ataupun hanya tidur, dua-duanya disebut dengan sebutan wafat atau dengan sebutan mati. Kalau mati yang sebenarnya disebut dengan mati besar atau wafat besar. Kalau tidur disebut dengan mati kecil atau wafat kecil. Kriterianya jelas. Kalau mati memenuhi empat kriteria tadi. Yang pertama adalah berpisahnya ruh dengan jasad. Kedua, putus hubungan ruh dengan jasad. Ketiga, berubah keadaan ruh dengan jasad. Dan yang keempat, pindah ke negeri yang lain, ke alam lain, dari alam dunia ke alam barzah. Itu wafat besar atau kematian besar. Adapun wafat kecil hanya satu, yaitu terpisah ruh dengan jasad. Tapi masih ada hubungan ruh dengan jasad. Terus tidak berubah lagi keadaan ruh dengan jasad. Jasad selama tidur, walaupun tidurnya lama, ratusan tahun, seperti yang terjadi teralami oleh Ashabul Kahfi, lebih dari 300 tahun mereka ditidurkan oleh Allah, jasadnya tidak berubah menjadi busuk, menjadi hancur, menjadi kaku, menjadi bau, tidak. Karena masih ada hubungan antara ruh itu dengan jasad tersebut. Kuat atau lemahnya hubungan antara ruh dan jasad mempengaruhi seberapa besar pengaruh yang dialami oleh ruh terhadap jasad. Kalau umpamanya, ya umpamanya, orang tidurnya sangat telap, mimpi apapun antara ruh dengan jasad sedikit sekali kontak atau efeknya. Apalagi terjadi pada diri orang yang pingsan atau sebut saja mati suri. Ruh dengan jasadnya masih memiliki hubungan, tapi dengan hubungan yang amat sangat lemah. Sehingga apa yang teralami oleh ruh di alamnya ketika terlepas dari jasadnya saat pingsan, itu enggak banyak pengaruh atau sedikit dan lemah pengaruhnya kepada jasadnya. Jasadnya diam terus. Tapi tidak berubah, jasad tetap hidup. Denyut nadinya mungkin tetap ada. Jantungnya tetap memompa, ya. Darahnya tetap tersirkulasi, dan seterusnya. Makanya, seberapa lama pun masih tetap utuh. Tidak membusuk, tidak menjadi kaku, dan tidak hancur. Itulah perbedaan antara apa? Antara wafat besar dan wafat kecil. Salah seorang ulama atau salah satu kelompok ulama ketika menerangkan ayat tadi bahwa Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, lalu menahan jiwa yang sudah tiba masa ajalnya dan melepaskan jiwa yang lain yang belum tiba masa ajalnya. Ada dua jenis kematian, mati kecil dan mati besar. Nah, para mufassir dalam menafsirkan ayat ini terbagi kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama menyatakan huwa annal mumsakah wal mursalah kilahuma mutawafi wafatin naum. Faman istakmalat ajaluha amsakah indah fala yarudduha ila jasadiha wa man lam tastakmil ajaluha raddaha ila jasadiha litastakmilaha. Pertama, bahwa yang ditahan dan yang dilepaskan di dalam ayat ini dua-duanya adalah ruh ketika orang itu tidur. Siapa yang sudah sempurna masa hidupnya, sudah tiba ajalnya, maka Allah akan tetap tahan ruh itu di sisinya dan tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Lalu Allah putus hubungan antara ruh dengan jasad. Ini bagi orang yang sudah ditakdirkan mati dalam keadaan tertidur. Kasus mati dalam keadaan tertidur banyak. Orang ba'da sholat isya lalu tidur, terus tidak bangun-bangun lagi, ternyata mati. Ada. Itu sudah saatnya tiba, ajalnya bagi dia. Maka Allah tetap tahan ruhnya dan tidak dikembalikan. Tapi siapa orang yang belum sempurna masa kehidupannya, belum tamat ajalnya, belum tiba saat kematiannya, maka si ruh tersebut dikembalikan lagi ke jasadnya untuk menyelesaikan sisa masa hidupnya sampai nanti tiba ajalnya. Inilah penjelasan yang pertama dari kalangan mufassirin. Wal qawlu tsani, adapun pendapat yang kedua adalah innal mumsaka man tuwfiyat wafatul mauti awalan, wal mursalah man tuwfiyat wafatul naum. Wal ma'na ala hadha anna Allah yatawaffa nafsal mayyit fayumsikuha wa la yursiluha qabla yaumil qiyamah, wa yatawaffa nafsan naim thumma yursiluha ila jasadiha ila baqiyati ajaliha fayatawaffaha alwafatul ukhra. Qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Menurut pendapat yang kedua, sesungguhnya ruh yang ditahan adalah orang yang wafat dengan wafat kematian yang pertama. Adapun yang dilepaskan adalah orang yang wafat dengan wafat tidur. Maknanya adalah Allah mewafatkan jiwa orang yang mati lalu ditahan dan tidak dikembalikan sampai hari kiamat. Dan Allah mewafatkan jiwa orang yang tidur, tapi saatnya bangun Allah lepaskan kembali kepada jasadnya sampai tiba ajalnya kelak, lalu diwafatkan nanti pada saat harus matinya orang itu pada masa ajalnya. Jadi dua-duanya sebenarnya maknanya sama, tapi dengan redaksi susunan kalimat yang berbeda. Tapi yang jelas, ketika orang itu tidur di malam hari, Allah sebut tidurnya manusia dengan sebutan wafat, sebagaimana ayat tadi ditambah dengan surah Al-An'am ayat yang ke-60. Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum billail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian pada malam hari. Makna mewafatkan di sini adalah menidurkan kalian di malam hari. Tidur disebut wafat karena memang ada kesamaan dengan wafat, yaitu keluarnya ruh itu dari jasad. Hanya walaupun keluar masih ada kontak, masih ada koneksi, masih ada hubungan. Makanya tidak membuat jasadnya berubah dan dua-duanya tidak berpindah ke alam barzakh, enggak. Tapi karena adanya terpisah dari antara jasad dengan ruh, itu yang menyebabkan tidur disebut dengan sebutan wafat atau dengan sebutan mati. Lalu para ulama memberi istilah yang berbeda dengan kematian yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa tidur adalah wafat kecil dan kematian adalah wafat besar. Ya, inilah tentang kematian yang pasti akan teralami oleh setiap makhluk, dan ini menjadi mukaddimah bagi hari akhir. Makanya wajib kita meyakini bahwa semua makhluk akan mengalami kematian. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang hakikat ruh yang keluar dari jasad. Ruh itu apa? Apakah ruh itu makhluk atau termasuk bagian dari diri Allah? Sebab Allah menyatakan, wa nafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan kepada jasad tersebut min ruhina, sebagian dari ruh kami. Apakah ruh ini bagian dari diri Allah? Apakah ruh ini makhluk? Apakah ruh ini juga mengalami kematian? Ataukah ruh ini tidak pernah mati sampai kapanpun, sampai seseorang masuk ke surga atau ke neraka, ruh ini apakah tetap abadi, tidak pernah mengalami kematian? InsyaAllah pembahasan tentang ruh akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk hari Jumat sekarang cukup sampai di sini. Dan selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab kepada Al-Akhl Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan. Roja TV, dan kajian Islam. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami angkat pertanyaan dari penelpon terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, 0218236543. Ya, silakan. Ya, halo. Nah, bisa diperkeras suaranya? Baik. Masih terputus. Kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Bapak Zainal di Pemalang. Baik, terputus pertanyaan dari pesan singkat. Kami angkat dari terlebih dahulu pertanyaan dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah doa istri untuk suami yang sudah meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat al-Ustaz. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Apakah doa seorang istri untuk suaminya diterima, atau sebaliknya doa suami untuk istri? Iya, insya Allah tentu saja diterima. Jangankan ada hubungan antara suami dengan istri, antara adik dengan kakak, antara guru dengan murid, yang tidak memiliki hubungan, bahkan yang tidak kenal pun, lalu berdoa kepada Allah memintakan ampunan, memintakan rahmat untuk orang yang sudah mati, memintakan surga, memintakan keselamatan dari api neraka, ya insya Allah bisa sampai. Dan ini terangkan baik oleh Al-Quran ataupun oleh hadis-hadis yang sahih. Al-Quran diantaranya menyatakan, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dalam surah Al-Hasyr. Kata Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, generasi berikutnya, generasi tabiin, para sahabatnya sudah meninggal. Yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah lebih dahulu daripada kami, yang sudah meninggalkan kami, sudah wafat. Diabadikannya doa ini oleh Allah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa dibolehkan bagi orang yang masih hidup berdoa bagi orang yang sudah mati, walaupun orang yang sudah mati itu tidak ada hubungan kekerabatan, bahkan mungkin saja tidak kenal. Ya, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam khutbah Jumat, mendoakan semua kaum muslimin, dan ini diikuti oleh para imam sampai zaman sekarang. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah, ampunilah doa dosa-dosa mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Termasuk doa yang kita baca dalam sholat jenazah. Apakah kita pasti mengenal orang yang wafat yang kita sholatkan? Belum tentu. Apakah ada hubungan antara orang yang mati dengan kita yang mensholatkan? Belum tentu. Kalau umpamanya kita masuk ke dalam suatu masjid, mau sholat zuhur, asar, setelah itu diumumkan, tolong sholatkan jenazah yang baru saja meninggal. Kita ikut sholat. Kita tidak kenal siapa dia. Ketika kita haji ataupun umroh, setiap beres sholat fardu, hampir dipastikan dilanjutkan dengan sholat jenazah. Ada seruan as-salatu alal amwat rahimakumullah. Kadang-kadang kalau umpamanya ada apa namanya anak-anak, as-salatu alal amwat wal atfal disebut. Kenal enggak kita kepada si mayit? Tidak. Tapi kita menyolatkan. Dan dalam solat itu ada doa untuk dia. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'si madkholahu dan seterusnya. Kalau umpamanya ini tidak akan dikabulkan, maka percuma ini diamalkan, ini disyariatkan. Disyariatkannya hal ini menunjukkan bahwa doa orang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, iya, bisa sampai dan bisa diterima. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi menjelaskan hal ini dalam kitab Ahkamul Janais dalam bab Ma yanfa'ulil mayit. Hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit, di antaranya doa orang yang masih hidup. Baik itu doa suami ke istri, istri ke suami, ya, atau adik ke kakak, kakak ke adik, atau seseorang kepada tetangganya, atau bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya. Atau kita umpamanya mengenal ada satu tokoh agama. Kita mengetahui beliau tapi beliau tidak kenal kepada kita. Lalu beliau wafat meninggal. Kita doakan. Kita enggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kenal pun tidak, bertemu juga belum pernah, hanya umpamanya sering mendengar beritanya, ceramahnya umpamanya. Lalu wafat, lalu kita doakan. Sampai enggak? Insya Allah sampai dan bermanfaat bagi si mayit. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya pernah bermimpi melihat orang tua yang sudah wafat dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimanakah penjelasan terhadap mimpi saya? Apakah ini bisa menjadi pertanda keburukan menimpa orang tua, atau bagaimana Ustaz agar tidak berpengaruh buruk terhadap saya? Barakallahu fiik. Buruk terhadap saya, barakallahu fiik. Taiba fika barakallah. Mungkinkah ruh orang yang masih hidup berjumpa dengan ruh orang yang sudah mati di alam mimpi? Maka bukan berjumpa, karena sudah beda alam. Ruh kita walaupun umpamanya di alam mimpi tidak masuk ke alam barzakh. Dan ruh orang yang sudah mati di alam barzakh tidak bisa keluar dari alam barzakh. Kalau orang yang sudah mati itu orang yang soleh, mereka sibuk dengan memperoleh nikmat kubur. Di sana nikmat menyenangkan, ngapain berkunjung ke dunia yang penuh masalah? Kalau orang tersebut orang durhaka yang memperoleh azab kubur, mereka enggak bisa keluar. Kalau umpamanya ruh di alam kubur bisa keluar menemui ruh-ruh orang yang masih hidup di alam mimpinya di dunia, niscaya semua orang kafir, orang durhaka pasti pada keluar semua. Ngapain di alam kubur diazab? Maka tidak, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa keluar dari alam kubur. Baik yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, yang bertakwa ataupun yang durhaka, mereka tetap di alam kuburnya dan ruh kita tetap di alam dunia, tidak jumpa. Nah, adapun mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal, baik orang tersebut dalam keadaan menyedihkan, mengenaskan, atau seperti sedang berbahagia tertawa, maka itu belum tentu menjadi isyarat tentang kondisi mereka yang sebenarnya di dunia, di alam barzahnan itu. Enggak, belum tentu. Ambil sisi baiknya ketika kita ingat kepada orang tua, baik lewat mimpi atau tiba-tiba saja di ketika sadar kita ingat orang tua, langsung seketika itu juga doakan. Doa kita sampai gak? Insya Allah sampai, apalagi kita anaknya. sesering mungkin. Gak cukup hanya 5 kali sehari dalam sholat atau seusai sholat. Seusai sholat kemudian berdoa dan salah satu adanya mendoakan orang tua. Bagus gak? Bagus. Tapi gak cukup. Sesering mungkin. Kebaikan orang tua setelah kita dikandung, sejak dikandung sampai mereka wafat, itu gak bisa dihitung, gak bisa dibalas dengan apapun. Kalau umpamanya kita hanya mendoakan orang tua tiap hari sekali, itu keterlaluan. Kita ini dianggap mengabaikan hak orang tua atas kita, itu mendoakannya. Apalagi bayangkan kalau tidak tiap hari, seingatnya aja, kadang sepekan sekali, kadang sebulan sekali, ada yang setahun sekali pas mau lebaran, umpamanya ziarah, ada tradisi ziarah ke kuburnya, baru ingat, baru mendoakan. Keterlaluan banget. Sesering mungkin, begitu ingat orang tua, doakan. Begitu ingat orang tua, doakan. Baca tuh doa yang biasa kita baca ketika sholat jenazah. Lalu doakan orang tua. Boleh sebut namanya? Boleh. Tidak sebutnya boleh. Karena Allahummaghfir li ummi, kalau umpah ibunya yang sudah wafat. Allahummaghfir li walidi atau li walidati warhamha atau warhamhu wa'afiha atau wa'afihi wa'fu anha atau wa'fu anhu wa'akrim nuzulaha. Atau akrim nuzulahu kalau dia bapak, ya. Kalau dua-duanya Allahumma gfir lahuma wa afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma dan seterusnya. Wa wasi madkhalahuma wa ghsilhuma bil mai wa tharji wal bard wa naqihima min al-khataya kama yunqa thawbul abyadu min an-nas wa abdilhuma darain khairan min daraihima wa ahlain khairan min ahlihima wa zawzain khairan min zawzihima wa adkhilhuma al-jannah wa aidhuma min adhabin nar wa adhabil qabr. Doakan sesering mungkin, sehari 5 kali ya lumayan, tapi kurang. Apalagi umpamanya terimpi-impi, masuk ke alam mimpi kita, kita melihat orang tua kita, segera begitu bangun doakan, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan kemuliaan, mintakan semua kebaikan bagi orang tua kita, ya. Makanya hafalkan para jamaah sekalian doa ketika sholat jenazah, lalu tujukan itu untuk orang tua kita sesering mungkin, di dalam sholat juga di luar sholat. Kalau dalam sholat fardu umpamanya para ikhwan berjamaah susah. Sebagai imam, sebagai makmum gak bisa panjang-panjang. Tapi dalam sholat sunnah, terutama tahajud, setiap sujud doakan sesering mungkin. Ibu-ibu kalau sholat umpas di rumah sendirian sholat fardu silakan, setiap sujud doakan kedua orang tua. Jangan sampai kita lalai hanya sehari sekali, apalagi sepekan sekali. Betapa lalainya kita kepada orang tua, padahal dahulu orang tua tidak pernah lalai di dalam menjaga kita, membiayai kita, membimbing kita, mengurus seluruh kebutuhan kita, ya. Demikian wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawa. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya dari penelpon, kami coba sapa kembali. Kami angkat untuk Anda di 0218236543. Ya silahkan. Baik, sudah masuk barangkali. Masih belum tersambung. Baik, berikutnya dari pesan singkat kembali, kami akan bacakan dari Bapak Firdaus di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah penjelasan jika di sebagian masyarakat kita sering mendapati adanya orang-orang yang sedang sakaratul maut, sudah berhari-hari, akan tetapi tidak kunjung wafat, dan disebutkan bahwa orang yang sedang sakaratul maut tersebut sedang menunggu orang-orang tertentu atau keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan setelah berjumpa bisa jadi wafat orang yang sakaratul maut tersebut. Ustaz, apakah hal ini boleh atau benar adanya, ada dalilnya dalam syariat Islam? Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz Barakallahu Fik. Tawafika Barakallah. Kematian ini tidak bisa ditunda walaupun hanya sedetik, hanya karena keinginan, baik keinginan orang yang sakarat ataupun keinginan keluarganya yang belum datang. Gak bisa. Mau datang, mau tidak. Mau berkeinginan untuk jumpa dulu atau tidak, ketika ajalnya sudah tiba, maka wafat pun terjadi, teralami oleh orang tersebut. Adapun peristiwa yang terjadi, umpamanya seorang sakaratul maut tapi tidak mati dulu sampai seluruh anggota keluarganya kumpul. Ada yang dari luar kota, dari luar pulau, bahkan mungkin dari luar negeri. Dan setelah semua kumpul baru mati. Itu bukan berarti kematiannya tertunda, enggak sama sekali. Tetap saat matinya itu adalah saat ajalnya tiba. Cuma mungkin sakaratul maut yang sedang dialami lebih panjang daripada umumnya orang. Kalau umumnya orang tidak menunggu siapa yang datang, pokoknya mau ngumpul atau tidak mati. Kalau ini umpam berhari-hari karena anaknya ada yang di luar negeri, harus pesan tiket dulu, harus mengajukan visa terlebih dahulu, harus ini dan itu terlebih dahulu, ada waktu 2-3 hari baru terbang, baru sampai gitu. Jadi masa sakaratnya lebih lama. Penderitaan dia berarti lebih lama. Tapi tersiksa atau tidaknya seseorang pada saat sakaratul maut tidak menjadi gambaran soleh atau durhakanya dia. Betapa banyaknya orang yang soleh tapi mengalami sakaratul maut yang lama dan dahsyat. Dan betapa banyaknya orang durhaka, bahkan orang kafir, kematiannya itu tenang. Cepat, tenang, dan tidak menderita terlebih dahulu. Lalu orang kafir itu menuliskan kondisi kematian dia di nisannya. R-I-P, RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat. Bagaimana penjelasan tentang fenomena hal itu? Diterangkan oleh para ulama. Seluruh penderitaan yang kita alami di dunia ketika sehat ataupun ketika sakaratul maut atau bahkan ketika diazab di alam kubur atau bahkan penderitaan yang dialami oleh manusia di alam mahsyar, seluruh penderitaan itu menggugurkan sebagian dosanya, mengurangi sebagian dari kesalahannya. Termasuk penderitaan yang dialami ketika sakaratul maut. Lebih menderita, lebih banyak dosa yang terkurangi. Sehingga sangat mungkin ada seorang hamba Allah yang soleh. Dosa-dosanya ketika hidupnya sudah terhapus oleh musibah, oleh penderitaan yang Allah berikan kepada dia. Atau oleh tobatnya. Sehingga pas ketika akan mati masih ada satu dosa yang tersisa, belum ditobati, belum beristighfar, dan belum terbalas oleh musibah. Maka untuk menghapus dosa itu Allah berikan penderitaan kepada dia saat sakaratul mautnya. Maka dia terlihat amat sangat tersiksa dengan sakaratul mautnya. Dan itu menggugurkan dosa sehingga ketika dia mati dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari dosa. Orang yang soleh amat sangat mungkin mengalami sakaratul yang hebat dan dahsyat. Ini yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengalami sakaratul maut. Aisyah menjelaskan hal itu. Ketika sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air satu wadah, lalu beliau masukkan tangannya ke dalam air itu, lalu diusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illa inna lil mauti sakarat. Kata beliau, La ilaha illa. Sungguhnya maut itu ada sakaratnya. Aisyah menyatakan penderitaan beliau ketika sakarat maut dua kali lipat dibanding umumnya manusia. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajat beliau ke tempat yang tertinggi seusai kematiannya. Itu juga dialami oleh para sahabat, dialami oleh para ulama. Amr bin Nas yang riwayatnya ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika matinya dia menderita ketika sakaratul maut. Oleh anaknya ditanya, wahai bapakku, dulu ketika engkau masih sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang berakal, cerdas, menghadapi kematian. Aku ingin bertanya kepada dia, apa yang sedang dia alami? Dulu engkau pernah berkata begitu. Engkau sekarang berada dalam posisi itu. Engkau soleh, cerdas, dan sedang sakaratul maut. Coba terangkan apa yang engkau rasakan sekarang. Dijawab oleh Amr bin As radhiyallahu an, ya anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk dengan besi-besi panas yang sangat tajam. Ketika aku bernafas, seolah-olah seakan-akan aku merasakan aku menghirup ribuan jarum-jarum beracun. Menderita seperti itu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga mengalami hal yang sama. Sampai-sampai ketika beliau sakaratul maut ditalkin, la ilaha illa qul la ilaha illa, apa jawabnya? La, tidak, tidak mau. Sampai pingsan. Setelah siuman beliau ditanya, apa yang kau alami ketika pingsan tadi sebelum pingsan? Ketika kami talkin mengatakan la ilaha illa, malah menjawab tidak mau, tidak mau. Beliau menyatakan, ja'ani syaitan, syaitanan, telah datang kepadaku dua syaitan, satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan menyatakan, mut Yahudian fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Maka aku tolak, la, tidak mau. Yang satu lagi menyatakan, mut Nasranian fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Nasrani, karena dia itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak, tidak. Ternyata jawaban Imam Ahmad menyatakan, tidak mau itu menolak ajakan setan untuk berpindah agama di akhir hayatnya. Bukan menolak untuk ditalkinkan. Kelihatan menderitanya. Penderitaan itu menghapus dosa yang tersisa, sehingga wafatnya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Yang ada adalah segudang pahala. Sebaliknya orang-orang kafir, seluruh kebaikan orang kafir Allah balas di dunia. Orang kafir, sebejat-bejat orang kafir, ya ada kebaikannya. Allah balas di dunia dengan diberi harta, dengan diberi kesehatan, dengan diberikan jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, kesenangan dunia. Sampai ketika akan wafat, orang kafir itu masih ada satu kebaikan yang tersisa yang belum terbalas dalam kehidupannya di dunia. Ketika sehatnya. Maka satu kebaikan yang belum terbalas ini oleh Allah dibalas ketika sakaratul mautnya dientengkan, diringankan, dilancarkan, sehingga matinya seperti dalam keadaan damai dan tersenyum, lalu mati. Lalu orang-orang menyangka rest in peace tadi, istirahat dalam damai. Sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak tersisa satupun kebaikan yang harus dibalas di akhirat. Yang tersisa hanyalah dosa-dosa yang diazab dengan azab yang amat sangat dahsyat. Oleh karena itulah, maka sakarat baik mudah ataupun susah, menderita ataukah tidak, sama sekali tidak mencerminkan soleh tidaknya dia, atau durhaka taatnya dia, atau takwa atau tidaknya dia. Karena semua penderitaan yang dialami oleh manusia di alam dunia, termasuk sakarat, itu mengurangi dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fabas. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya masih ada waktu untuk di kesempatan berikutnya. Ada penelpon. Kami berikan kesempatan kembali dari penelpon 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Afwan. Ibu. Anak Reni dari Pamulang. Silahkan pertanyaannya. Anak punya adik ipar, waktu ibu mertua anak meninggal, dia tidak datang sama sekali. Waktu sakaratul maut pun diberi kabar bahwa ibu akan meninggal, dia tidak sama sekali mau datang. Apakah ini bisa disebut anak durhaka, Ustaz? Syukron. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Warahmatullahi. Ya, Reni atau Leni di Pamulang, barakallahu fiik. Seorang anak berada jauh dari orang tuanya. Ketika ibunya meninggal, anaknya tidak datang. Apakah dia anak durhaka? Tergantung alasannya kenapa tidak datang. Kalau tidak datangnya karena memang tidak mampu. Mungkin tidak diizinkan oleh tempat kantor tempat dia bekerja. Mungkin saja tidak memiliki uang, ya. Mungkin saja kondisi tidak memungkinkan, dia sakit atau istrinya atau anaknya yang sakit yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Walhasil dia tidak mampu datang. Tapi dia mendoakan dari jauh. Dia berupaya mensolehkan dirinya agar kesolehannya bermanfaat bagi ibunya. Maka dia bukan anak durhaka karena ketidakhadirannya itu, karena ketidakmampuannya. Adapun kalau memang dia mampu tapi gak mau, sebodoh amat ibu mau mati mau tidak, bukan urusan saya, tidak peduli, mendoakan tidak, ya. Tidak ada rasa empati kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Padahal dia mampu datang, bisa datang, tapi tidak menyempatkan diri. Apakah durhaka? Iya, durhaka dia, ya. Tidak berperasaan, tidak berperi keanakan. Bukan peri kemanusiaan lagi. Karena binatang pun pasti memiliki rasa sedih ketika ditinggal mati oleh ibunya. Binatang, singa sekalipun mempunyai anak, lalu singanya itu dibunuh oleh orang, dibunuh oleh binatang lain yang lebih kuat daripada dia, ya. Nah, dia akan sedih nggak? Ya sedihlah anak, ya. Coba lihat anak ayam, induknya umpamanya kita ambil, kita sembelih, atau jangankan kita ambil, berpisah saja anak itu dari induknya. Berpisah entah kemana, ya, dipisahkan oleh manusia, dikejar-kejar anaknya kemana, ibunya kemana. Bagaimana reaksi anak ayam? Berciak-ciak dia, memanggil ibunya, mungkin menderita, mungkin kalau manusia berteriak-teriak, menangis, memanggil ibunya, sedih dia, ya. Itu binatang saja memiliki insting seperti ini. Apalagi seorang anak manusia dikandung 8-9 bulan, ya, kemudian disusui 2 tahun, diurus, dididik, dibiayai. Nggak ada rasa empati ketika ibunya sakit, ketika ibunya meninggal padahal dia mampu. Durhaka nggak anak itu? Ya itu anak super durhaka, ya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua dari karakter yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir, Fawas, ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Yang terakhir masih kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, suami saya baru meninggal sudah 100 hari ini Ustaz. Iya. Jadi benar. Dia meninggal itu dalam keadaan ngorok Ustaz. Apa dia itu lagi disiksa atau bagaimana itu Ustaz, ya? Maksudnya dalam kondisi tidur kemudian? Tidak Ustaz, kondisi duduk dia nya lagi. Ya. Mengeluarkan suara begitu maksudnya ya Bu, ya? Apa dia menahan sakit, apa yang mengapa itu Ustaz, ya? Iya, baik. Satu lagi Ustaz. Mohon maaf satu saja Ibu ya, karena waktu yang terbatas. Terima kasih Ibu, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, silakan Ustaz. Ibu, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik, Ibu yang barusan bertanya, suaminya sudah meninggal 100 hari yang lalu. Allah yarham, semoga Allah merahmati suami Ibu di sana, ya. Semoga dibebaskan dari azab kubur, diselamatkan dari fitnah kubur, diberikan nikmat kubur, ya. Dan semoga nanti Ibu dan suami dipertemukan lagi oleh Allah di surganya nanti. Kalau ibunya tidak menikah lagi. Kalau menikah lagi nanti ibu akan bersama dengan suami terakhir, ya. Suaminya meninggal dalam keadaan ngorok. Tandanya apa itu? Iya, itu sesuatu yang lumrah wajar. Tanda orang ketika dicabut nyawa ngorok, iya betul. Dan Nabi SAW pun mengisyaratkan demikian. Kata beliau dalam salah satu hadis, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu akan selalu menerima taubat seorang hamba sebelum dia itu ngorok. Yughargir adalah mengeluarkan suara gara-gara. Gara-gara itu suara ngorok. Ketika nyawa ini dicabut, ya, dan sudah sampai di tenggorokan, saat itulah terdengar suara ngorok. Tadi kita bacakan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, falaula idza balagatil hulqum. Kenapa mereka tidak menahan ketika nyawa ini tiba di tenggorokan? Nah, sudah tiba di tenggorokan itu sakarat, maka pintu tobat tertutup. Tidak bisa apa? Tidak bisa diterima tobat seseorang yang saat itu tobat. Kesadarannya masih utuh, ya, makanya bisa tobat. Tapi tobat ketika itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawa sampai di tenggorokan itulah maka keluar gharghah atau suara ngorok, ya. Makanya banyak orang yang ketika meninggal mengeluarkan suara ngorok ketika nyawa tersebut dicabut dari tenggorokannya. Sudah sampai di tenggorokan kemudian dicabut, keluarlah suara ngorok. Dan suara ngorok tersebut adalah lumrah, biasa, normal, tidak menunjukkan bahwa dia itu akan disiksa atau diberi nikmat. Tidak menunjukkan dia soleh ataupun salah. Tidak menunjukkan dia ini takwa atau durhaka. Tidak menunjukkan dia ini taat atau maksiat. Hanya dari suara ngoroknya saja. Jadi jangan khawatir, jangan-jangan itu suara siksaan, jangan-jangan itu pertanda bahwa itu akan diazab. Enggak ada hubungan antara suara ngorok dengan azab nanti, tapi itu adalah tanda yang lumrah teralami oleh banyak orang ketika mengalami sakaratul maut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal amdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah selalu akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia mengeluarkan suara ngorok ketika sakaratul maut, ya. Demikian cukup untuk hari ini, sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang membicarakan tentang hakikat dari ruh, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.